paling lagi salah sangka yang direncanakan gelora melanda adalah dendammu setelah diriku tak mampu menjadi milikmu cukup. Maafkan lagi salah sangka yang direncanakan.